Apakah di dalam sholat nariyah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesyirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesyirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesyirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai. Tidak ada unsur kesyirikan di dalam sholat nariyah. Tan halu bihil qatu wa tan fariju bil qurab wa tuqdo bil khawaij. Wa tuqdo akan dikabulkan bihi dengan Nabi Muhammad al-hawaiju, hajat-hajat. Mana syiriknya? Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan hajat, bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan permasalahan, tapi kita mohon kepada Allah semoga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang manjakan, yang mengajarkan bahasanya kita memohon kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad agar diselesaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Ibnu Hibban, malah hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayf, waktu itu Nabi Muhammad mengajari orang untuk berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabi rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu bi dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selawat nariyah ada yang mengatakan ada unsur syiriknya, dengan jelas bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab barangkali ya. Kecuali bahasa Arabnya bahasa Arab ngacu. Karena itu jelas tidak ada syirikan. Jadi ya Rasulullah, engkau lah yang telah menghidupkanku dan mematikanku. Engkau yang ini lain. Tidak ada semacam itu, tidak ada syirik di dalam selawat nariyah.